Beberapa hari lalu saya sakit gigi. Setelah sembuh, gigi tersebut jadi sensitif. Sakit bila kena panas atau dingin. Sehingga kalau mau berwudu, saya mengususkan air untuk berkumur. Saya beli air panas sedikit agar tidak terlalu dingin. Apakah perbuatan seperti ini dikategorikan perbuatan bid'ah? Mengingat hal tersebut diperlukan, mohon bimbingan. Gak apa-apa insyaAllah ta'ala. Ya, apabila itu bukan satu hal yang masyakkah, satu hal yang sangat menyulitkan bagi dia, maka insyaAllah ta'ala tidak mengapa.